bagi kaum muslimah, ini yang belum disinggung ya Evan ya, bagi kaum muslimah mereka bisa ikut andil dalam perjuangan ini, ikut berkorban itu dengan cara menjadi wanita yang salihah, wanita yang siap mendidik putra-putrinya dengan tarbiyah Islamiyah, mencetak generasi-generasi penerus, generasi rabbani untuk membela agama Allah dan berkorban fisabilillah. Pada anak-anak mereka pribadi atau anak-anak kaum muslimin banatu jinsihim yang sesama dengan mereka dari kalangan kaum muslimat dan banat dengan kemampuan dia mentarbiyah mereka dengan tarbiyah Islamiyah sahihah. Itu merupakan andil kaum muslimah dalam perjuangan agama Allah dan pengorbanan barakallahu fikum membela agama Allah. Bolehkah menjamak antara zikir setelah sholat dengan membaca pesan masuk di HP? Oh, sebentar, kenapa sih zikirnya ya? Zikir itu perlu khusyuk dengan hati yang fokus, bukan dengan hati yang lalai. Sebentar aja, nggak sampai 10 menit paling. Fokus berzikir sebentar, selesai baru silakan. Mungkin ada perkara penting yang kamu nanti. Nah, paham misalnya? Ya, kalau secara hukum sih ya bukan perkara yang haram, cuman tidak bakal fokus. Itu tanda berzikir sambil muncul. Ini, subhanallah, itu otaknya delok HP ini bang. Otaknya lihat HP ini, subhanallah. Akhirnya seru ini ya. Gimana deh gigi? Allah mayan tapi yang fokus. Sebentar. Dengan zikir akan tenang jiwanya kamu. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Nutrisi hati, jiwa, batin. Apalagi yang dipaca enggak penting. Banyak penasaran aja, ada apa sih? Gitu. Hah? Yang penting aja nanti dulu. Ada apa sih? Mohon nasihat untuk kami di tengah badai fitnah yang sedang melanda. Masya Allah. Sama nasihatnya sebagaimana fitnah-fitnah yang sebelum-sebelumnya. Mestinya kaidah-kaidah salafiyah dalam menghadapi fitnah itu dipegang kuat-kuat. Itu berlaku untuk semua fitnah. Sama terkecuali. Dan kemudian muncul fitnah, tanya lagi, gimana Ustaz? Tuh, ya apa sih? Sama kaidahnya. Yang pertama diantaranya, diem. Jangan bertindak, jangan berucap, jangan memosting, jangan apa kalau bahasa sekarang ini, bikin status dan segala macamnya, diem. Ini bukan ranah kalian. Apalagi kalau fitnahnya terkait dengan pihak-pihak yang mengaku sebagai salafi. Sangat intern. Sangat samar. Skut, diem. Diem. Itu tugasnya para ulama. Biarkan ini semuanya beredar di tengah-tengah orang yang berkompeten dalam bidangnya. Dari kalangan para ulama sunnah, dan du'atul sunnah. Terus kau diam. Terus antum belajar, antum taklim, kuatkan ilmu kalian, dan segala macamnya. Diam. Barakallahu fikum. Ini tugas kita semuanya diam. Diamnya dengan makna kembalikan ini semua kepada ahlinya. Itu merupakan prinsipnya kaum muslimin. Tausidul amr ila ahli. Menyerahkan semua perkara pada ahlinya. Kalau tidak akan binasa. Rasul mengatakan dalam sabdanya, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, Tantadhiris sa'ah. Ketika semua perkara dilimpahkan kepada bukan ahlinya, tunggu binasaan. Diam dulu. Ingat baik-baik, bukan ranahnya antum. Ini muhim. Yang terjadi barakallahu fikum sebagaimana yang dulu juga sama aja. Sebagian pihak yang enggak berkompeten kalam, ada kalam kathir, ada kalam qalil. Ini cuap-cuap, ini cep-cep. Kalam, kalam dan kalam. Entah kalam dengan suara atau kalam dengan tulisan. Akhirnya apa? Masuk padanya orang-orang yang tidak berkompeten padanya. Rusak. Ya, yang membuat hancur arus bawah yang enggak ada apa namanya? Kaitannya. Allahul musta'an. Poin pertama sudah adzan ini. Adzan dulu ya. Baik, barakallahu fikum. Ini poin yang pertama, diam. Diamnya dalam artian menunggu dari para ulama. Maka yang kedua ialah mengembalikan persoalan ini kepada ahlinya, kepada para ulama una, bukan semata-mata ulama-ulamaul kibar, bukan semata-mata ulamaul kibar, ulama kibar yang mengerti betul seluk-beluk fitnah yang terjadi. Ulama banyak, yang kibar sedikit. Ulama kibar itu banyak, tapi yang mengerti betul seluk-beluk fitnah yang ada, itu dengan jari. Kembali pada mereka, kepada mereka yang ahlinya. Barakallahu Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sabdanya, al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah bersama dengan yang kibarnya kalian. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu dzikri kalau kamu enggak punya ilmunya. Barakallahu fikum. Kepada mereka. Wis, antum meneng wis. Jangan sok kaya prosang-prosing. Akhirnya apa? Hah? Kena. Akhirnya pusing. Diam mas, antum teruskan alama antum alih. Teruskan yang antum kerjakan selama ini. Kegiatan belajar, mengajar, tetap dakwah, tetap terus demikian. Yang masyhur, yang ma'ruf indakum. Bukan kuat-kuat. Apalagi ketika masalahnya itu begitu pelik, melibatkan orang-orang yang selama ini dikenal dengan ilmunya, dengan sunnahnya. Apalagi yang satu ini, tambah lagi itu bukan ranahnya antum. Paham ya? Ulama yang berbicara, jangan antum. Yang bikin rotinya ini, yang harus bawa ini, yang sok alim ini, namanya muta'alim. Yang sok alim, sok membela ulama, sok membela agama, sok membela sunnah, dan yang lain-lainnya. Akhirnya, masuk dalam jeratan yang begitu rumit. Harakwafikum. Kepada para ulama, diam. Dan memang barakallahu fikum, diam itu lebih berat daripada bicara. Ya, ini kongon ngomong gampang, plok beres. Suruh diam, setengah mati, susahnya suruh diam. Kenapa? Karena baca dia. Dia baca apa yang beredar, baca apa yang terjadi, baca. Akhirnya, jubutnya juga ada. Kadang ihnya itu benar atau ihnya salah. Suruh diem. Gak betah. Ngomong-ngomong lagi. Diam mas. Belajar diam. Sehingga ada waktunya diam. Seperti kondisi yang di awal tadi. Ada waktunya berbicara. Kapan berbicara? Ketika para ulama unal kibar telah menjelaskan segala sesuatunya. Fitnah ini demikian. Ini yang hak, ini yang batil. Halas. Jelas dan gamblang. Dengan argumentasi, dengan dalil, dengan hujjah. Bersama dengan para ulama kibar yang mengerti masalah itu. Kita menukil kalam ulama tadi. Ulama kita mengatakan demikian. Ini alasannya, argumentasinya. Selesai. Nahnu ma'al ulama. Bilhaq wa biladillah. Aman. Selesai ya kawan. Hati antum tidak kotor dengan berbagai macam brosang-brosing tadi. Pikirannya antum tidak penat dengan brosang-brosing tadi. Antum nyaman dengan kondisi antum terus belajar ilmu tadi itu. Bersyukur kepada Allah ada yang mengurusi. Jangan sok gaya pengen ngurusi. maunya andil-andil. Ini bukan ranahnya antum. Andil, iya. Bukan yang ini, yang lain. Antum perhatikan dalam semua fitnah, dalam semua fitnah yang muncul di tengah-tengah umat, di tengah-tengah salafiyin, yang mau bikin semakin ruwet harus bawa. Iya apa ya? Harus bawa. Assalamualaikum. Disuruh diem loh, angel. Khusus yang terakhir ini, subhanallah, disuruh diem. Dan betul-betul disuruh diem. Yang menyuruhnya ya para ulama kibar. Nyuruh diem. Diem. Semuanya diem. Diem. Diem. Yang disuruh bukan teman-teman. Kita-kita ini. Diem. Ih, baca nih. Diam. Ya harus diam. Tanya lewat. Tanya lewat. Soal lewat. Soal lewat. Nggak dibahas. Diam. Tapi ya dikarenakan tanggung jawab dakwah, apa yang terjadi dilihat, dibaca, didokumentasikan dan segala macamnya kelihatan. Barakallahu fikum. Sehingga setelah tunggu kalamnya para ulama kibar, para ulama kibar yang dikenal dengan sunnahnya, yang dikenal tahu seluk beluk penyimpangan-penyimpangan yang ada, ahli dalam bidangnya. Sejak zaman dulu kala ya ini bimbingan dan prinsipnya. Sejak zaman dulu kala al barakah ma'akabirikum, barakah ma'akabirikum, terus demikian yang kita lakukan. Tapi nyatanya tidak ada yang betah, tidak ada yang sabar, sok membela kebenaran, sok membela sunnah, sok alim. Akhirnya, ya itulah, jatuh dalam sekian buahnya kerutan-kerutan yang ada. Maka barakallahu fikum, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tunggu insyaAllah ya, amhilu, intawiru, tunggu sebentar. Sebentar aja, bas antum sibuk taklim, sibuk belajar, tunggu sebentar. Jangan kemudian tersibukkan dengan kil wakal, wala prosang-prosing, wala pusing. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Antum jalan sebagaimana yang antum yakini, yang antum jalani selama ini, bersama dengan para sadidah, bersama dengan para ikhwah, kita dakwah salafiyah. Insyaallah akan ada masa dan waktunya, di mana ulama akan menerangkan dengan lebih jelas, para asatidah akan menyampaikan dengan sikap yang jelas. Insyaallah. Tidak bakal dibiarkan. Tidak mungkin dibiarkan. Itu tanggung jawab itu besar di pundaknya masing-masing kita. Akan diterangkan insyaallah. Tapi ada waktunya. Jangan terburu-buru. Sabar. Apalagi perkara yang agak rupit, jelimet. Wah luar biasa ya. Gitu ya. Agaklah Ikhwan. Dapat diem. Gitu ya. Sejak dulu ya ini bimbingannya. Gak ada lagi yang lain. Ada yang beda gak dari kemarin? Ada. Betul awal fitnah. Siapa aja fitnah. Sururiya wala fitnah. Hajuri wala fitnah men. Semuanya ini bimbingannya. Tunggu sebentar. Para ulama kibar. Agaklah. Barakallahu fikum. Agaklah Ikhwan ya. Saya katakan isbiru, isbiru, isbiru. Jangan bertindak, jangan posting. Diam saja, diam. Sampai ada keterangan dari kalangan para ulama unai ma'rufin yang masyhurin barakallahu fikum. Yang namanya fitnah pasti ada korban. Iya, ada korban. Dan yang namanya korban terkadang tidak terduga. Namanya juga manusia biasa. Sosok yang mungkin selama ini kita kenal, fulan bin fulan, kita kenal. Loh, kok tiba-tiba? Jangan kaget. Prinsip kita adalah ittiba', bukan asobiyah, bukan taklid. Bukan taklid. Yang salah katakan salah, menyimpang katakan menyimpang. Jangan diikuti, ikuti yang hak. Sebesar apapun profil satu orang ini di mata kamu, al-haqqu ahabbu ilayna wa a'zamu ilayna. Al-haqq lebih kita cintai, lebih agung daripada kita, begitu daripada mereka semua. Gak ada asabiyah wala taklid, semua dengan hujjah, dengan dalil. Dan pasti akan ada korbannya. Semoga bukan kita yang jadi korban. Amin ya rabbal alamin. Nah gitu ya. Dan kita akan tahu nanti akan muncul lagi setelah itu fitnah lagi, yang baru lagi, yang lebih sama lagi, jelimet lagi. Terus akan demikian. Terus silih berganti, berkesinambungan, terus demikian. Semakin lama semakin samar, semakin gelap, semakin mencekam. Kayak serpian malam yang gelap. Terus demikian. Kaidahnya sama. Diam sampai ulama una menjelaskan. Dan pegangi betul-betul para ulama kita yang sunni, yang ulama'ul kibar, dan yang ketiga yang betul-betul mengerti seluk-beluk pembahasan tadi. Bukan sebarang ulama, barakallahu fikum. Ini yang global dari saya alihkan antum kepada kalamnya para asatidzah yang lain, yang mulai sedikit demi sedikit menjelaskan kepada Rasulullah Salafi terkait dengan masalah yang tanyakan tadi. Sudah ada ya? Sudah ada muhadharanya Al-Ustaz Al-Fadil Luqman bin Abdul Hafizahullah. Sudah ada muhadharanya Ustaz Muhammad Umar Sa'id. Sudah ada muhadharanya keterangan dari Ustaz Usama bin Mahri. Baru belum lama ini. Hari ini. Mungkin tadi sore. Ustaz Qomar Sa'idi di mahadnya menjelaskan. Barakallahu fikum. Nanti akan resapi keterangan tadi itu. Dengan ilmu, dengan hujjah, dengan dalil. Barakallahu fikum. Akan nampak semua tadi. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, Allahu ta'ala alamu bisawab. Cukup? Banyak ini masih waktunya ya. Kalau seandainya kita ini tidak mikiri yang namanya hikmah dakwah, tidak mikiri masalah dakwah, tidak mikiri nama baik dakwah, terus mikiri sementing asbun nasal bunyi, bisa kalau dibahasakan ya mubalaghahnya bisa kiamat. Tang si bulan, kalau mau dipetani satu persatu, bisa kiamat. Yang mengatakan, mosok tanah kiamat. Tidak, ini mubalaghah saja. Mubalaghah ya. Kalimat yang menggambarkan betapa besarnya gitu loh. Saya mengatakan begitu. Ada sebagian pihak yang bohiri jamit, saklek-klek. Oh, kiamat. Mana dalilnya mengatakan tanah kiamat seperti itu? Ngapusi ini, kadzab. Allah musta'an. Nanti orang main lahumuh ya ikhwan. Barakallahu fikum. Itu mubalaghah gitu. Bisa. Ya sedikit bocoran saja ya. Artinya dalam semua walhamdulillah bi taufiqillah taala wa hidayatih wa inayatih, hampir semua fitnah yang ada itu semuanya didokumentasikan di data yang rapi oleh para asatidzah. Poin-poin yang begitu mendetail itu kita kaji, kita pelajari. Kalau semata-mata hanya hawa nafsu mau di biarkan begitu, ya sudah. Sekiamat itu orang. Barakallahu. Mubalaghah ya. Allahu akbar. Allahumma musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Bolehkah di akhir tahiyat, di akhir tasyahud akhir dalam salat mendoakan kedua orang tua dengan doa yang masyhur? Jawabannya boleh. Dikarenakan itu tempatnya doa. Yang penting dengan lafaz doa. Boleh. Difahami, sangat boleh. Barakallahu fikum. Untuk orang tua, untuk kamu pribadi, untuk anak-anaknya antum, keluarganya antum, kebaikan dunia, kebaikan agama, minta semuanya. Allah sangat senang dengan hamba-hambanya yang selalu memohon kepadanya. Barakallahu fikum. Tanda hamba itu sangat-sangat perlu kepada Allah. Semakin hamba menghinakan dirinya di hadapan Allah, merasa perlu, butuh kepada Allah, maka semakin soleh dia. Barakallahu fikum. Yang enggak pernah berdoa adalah mutakabbir. Yang enggak pernah doa adalah mutakabbir. Ini panjang nih jawabannya. Iya. Bagaimana cara yang baik ketika kelompok batil ceramah dan mencela Ahlus Sunnah lewat pengeras suara? Apakah kita juga ikut dengan ceramah melawan mereka? Tidak usah. Lihat kondisinya ya, kalau antum di wilayah basis Ya mereka memang arogan, maka menyebutkan wah langsung tang begitu. Tidak laku yang namanya undang-undang ITE, ujaran kebencian. Ya ini enggak laku. Ya, mereka punya yang punya wilayah. Tidak mungkin antum balas dengan cara yang seperti itu. Antum kemudian ceramah juga dengan corong dulu yang begitu keras. Mereka dihabisi tang. Antum kena itunya. Barakallahu fikum. Itu bukan dengan cara yang hikmah. Jawabnya khalihim. Itulah memang mereka. Khalihim. Jangan dipikir. Sudah antum dakwah yang benar, dakwah yang baik. Tengah-tengah al-sunnah, tengah-tengah kaum muslimin. Dengan cara hikmah, dengan cara yang bagus. Pelan-pelan dijelaskan mana yang hak, mana yang batil dengan cara hikmah. Jadi cara yang zalim jangan dibalas dengan kezaliman setimpal. Barakallahu fikum. Ahlus sunnah bukan orang-orang yang suka anarkis, tapi orang yang hakim, yang hikmah dalam segala hal. Barakallahu fikum. Allahu taala alam bisawab. Apakah sekedar mengajak teman atau tetangga untuk menghadiri majelis ilmu atau kajian Islam yang ilmiah yang sahih, bisa dikatakan kita sudah ikut andil dan berkorban dalam dakwah? Iya, sedikit berjuang dan berkorban. Tapi jangan merasa sudah, terus berhenti. Itu bagian kecil dari perjuangan dan pengorbanan. Karena kita harus mengorbankan pikiran, waktu, cara ngomong yang baik dan benar untuk bisa bagaimana meyakinkan tetangga, teman, bisa taklim. Perjuangan dan pengorbanan. Tapi sebagian kecil. Barakallahu'alaikum. Ikut andil, bukan sudah berandil. Bukan finish. Barakallahu'alaikum. Nah, kerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla semata. Barakallahu'alaikum. Naam. Allahu ta'ala alamu bisawab. Apa penyebabnya di antara kita bisa terjadi perselisihan dan perpecahan, dan bagaimana kiat-kiatnya bisa mencari ukhuwah Islamiyah? Dilihat, kalau yang dimaksudkan adalah perpecahan dalam artian perpecahan akidah, perpecahan manhajiyah, itu memang tamhis untuk menyaring supaya tahu mana yang shadiq, mana yang kadzib, mana yang jujur dalam bermanhaj, mana yang tidak. Itu pasti. Maka ya ini harus terjadi. Maka sikap kita ya kembali pada arul haq bersama dengan arul haq, dan tinggalkan yang namanya arul batil. Dan itu bukan perpecahan, itu namanya penyaringan, menyaring orang-orang tadi dengan fitnah-fitnah yang ada, peristiwa yang ada, kejadiannya itu menyaring. Ya, yang tadinya nampaknya arul sunnah kok ternyata bukan, kesaring, terus pesaring. Bukan perpecahan. Al-Haq cuma satu. Para salaf itu cuma satu. Sunnah itu cuma satu. Maka kita harus al-Haq, al-Sunnah. Yang menyimpang daripadanya, dia bukan sebagai al-Sunnah. Tersaring. Paham ya? Tersaring. Ada apa terkait dengan masalah pribadi? Diselesaikan dengan cara pribadi. Ya, namanya manusiawi. Kadang gesekan-gesekan pribadi, ketersinggungan dalam ucapan, perbuatan, tingkah laku, rival bisnis dan segala macamnya. Orang yang muslim yang punya yang jiwa besar, gampang menyelesaikannya. Jika dia punya akhlak yang mulia, adab yang baik, muamalah yang bagus, dia akan lebih mengedepan ukhuwah daripada poin-poin tadi. Yang ini selesaikan dengan cara baik-baik secara pribadi. Barakallahu'alaikum. Mungkin terjadi, itu manusiawi. Tapi muslim yang baik akan menghilangkan yang sifatnya pribadi tadi itu. Mengedepankan ukhuwah, mengedepankan muamalah yang baik. Barakallahu'alaikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Sudah ya? Ini panjang lagi yang ini. Sudah belum? Ini babnya khusus. Bagaimana kaidahnya kalau ikhwah kita punya kesalahan? Ini panjang pembahasannya. Dilihat dulu apa kesalahannya. Macam-macam yang namanya khata. Ya. Ini kalau dipanjang lebih jauh lagi, yang salah ini siapa? Dia yang salah ini termasuk orang yang dikenal dengan penyimpangannya, kesesatannya, dan yang lain-lainnya. Terus salah. Yang ini sih tinggal dimasukkan dalam kamus kesalahan dia saja. Ataukah yang salah seorang yang dikenal dengan sunnahnya, dengan kebaikannya, dengan salafiyahnya? Yang ini dirinci lagi. Panjang perinciannya ya kawan. Intinya, Islam tidak pernah mendiamkan kesalahan. Apapun yang namanya kesalahan, diingkari dengan cara yang baik. Tapi ada salah yang begitu fatal, ada yang sedang, ada yang tidak. Maka disikapi dengan masing-masing ya barakallahu fikum. Ini panjang pembahasannya ya kawan. Kaidahnya sangat banyak barakallahu fikum yang mungkin kan disebutkan di kesempatan yang kali ini. Al-muhim, jangan kita bermuamalah dengan konsep su'udzon. Tidak bagus. Di antara al-sunnah salafiyin harus muamalah dengan konsep husnudzon, baik sangka. Jangan su'udzon. Paham ya? Dengan salafiyin harus konsep muwafaqah. Berupaya untuk menyepakati para ikhwah selama perkara-perkara yang mungkar. Jangan mukhalafah. Jangan punya konsep yang penting saya berbeda. Itu berbahaya. Ini juga panjang pembahasannya. Ini namanya konsep bermuamalah. Panjang juga ikhwan. Su'udhan, husnudhan, jangan su'udhan. Muafaqah, jangan mukhalafah. Taisir, jangan tanfir. Kemudian tatawu', jangan ikhtilaf. Banyak kuaid-kuaidnya ikhwan. Panjang masing-masingnya itu. Al-muhim, dengan cara yang baik. Dan mudah-mudahan sampai ke bermanfaat. Barakallahu fikum. Dan yang paling penting adalah semangat berjuang dan berkorban untuk dakwah yang mulia dengan cara syar'i. Disitulah ladang pahala bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhalu hafizakumullah.